sangat agung, yakni wasiat untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah, dan peringatan dari Rasulullah bahwa akan ada yang namanya perselisihan yang sangat banyak, dan jalan keluarnya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari peringatan Rasulullah dari kebid'ahan. Hadza haditsun adzim fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabahu. Hadis ini sangatlah agung, di mana di dalamnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya. Wa hadza min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhawwaluhum bil mau'izati ahyanan. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yatakhawwaluhum, yakni menyelang-nyelingi para sahabat dengan nasihat. Tidak setiap hari beliau menasihati sahabatnya. Terkadang ini khawatirnya ada muncul rasa bosan. Fayu'akhadu min hadha masyru'iyatil mau'idhati. Maka diambil dari hadis ini, disyariatkannya memberi nasihat. Wa annal alima awil wa'id aw imami al-masjid yang bagilahu alla yaghfula an jama'atihi minal muslimin. Dan hendaknya bagi seorang alim atau wa'id, orang yang senantiasa menasihati, atau imam masjid, hendaknya dia tidak lalai dari jamaahnya. Bal ya'idhuhum ahyanan, akan tetapi hendaknya senantiasa dia menasihatinya. Wa la yutilu alaihim wa yatrukum duna ayyudzakirahum bima fihi khairuhum mitid dunya wal akhirah. Dan jangan terlalu panjang, terlalu lama dia tinggalkan jamaahnya tanpa mengingatkannya di mana nasihat itu, arahan itu kebaikan untuk mereka di dunia dan hari akhirat. Wakan Ibnu Mas'ud ya'idu ashabahu, dan Ibnu Mas'ud senantiasa menasihati sahabatnya. Fatalabu minhu ayyudawi ma'alal mau'idah, murid-muridnya meminta agar supaya Ibnu Mas'ud terus menerus senantiasa setiap saat menasihatinya. Faqala lahum inna Rasulullah kana yatakhawwaluna bil mau'idah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, yakni menyelang-nyelingi, terkadang memberi nasihat, terkadang enggak. Bil mau'idah bil ayyamil karahiyat as-sa'amati alaina. Tidak setiap hari, tapi ya, terkadang Rasulullah menasihati. Baik, ada perkara yang perlu dinasihatkan, dinasihatkan. Baik, khawatir ada muncul kebosanan dari kami. Kata Ibnu Mas'ud. Wa bil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabahu fi yawmin min al-ayyam. Dalam hadis ini bahwa Rasulullah menasihati sahabatnya di suatu hari. Wa ja'a fi ba'd al-ahadits anna dhalika kana ba'da salatil fajr. Dalam hadis yang lain bahwa kejadian nasihat ini setelah salat fajar. Wa qawluhu mau'izatan balighah darafat minhal uyun, yakni nasihat yang sangat mengena sehingga orang pada menangis. Wa dhalika annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Kenapa bisa begitu sangat menyentuh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, yakni kata-kata yang betul-betul mengena, ringkas, padat, wa faslul khitab, dan tegas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtarul alfadzal mu'assirata fi mau'izatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih lafaz-lafaz atau kata-kata yang menyentuh dalam nasihatnya. Duna ayyastatrida bima la faidata fihi, tanpa menyebutkan perkara-perkara atau kata-kata yang tidak ada faedahnya. Wa qulu wajilat min hal qulub, yani balagha ta'thiruha ila al qulubi wal afham, yani begitu mengenaknya sampai masuk ke dalam kalbu, bisa dipahami. Barakallahu fikum. Waqalu faqala rajulun ya Rasulullah kaannaha mau'idatun muwaddi'. Seorang berkata ya Rasulullah seakan-akan ini nasihat perpisahan. Yani kana qad fahima hadzal rajul anna hadhihi al mau'idah fi akhiri hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sahabat ini melihat bahwa inilah akhir dari nasihat-nasihat beliau. Fasa'ala Rasulullah bima fahima. Maka orang ini pun meminta kepada Rasulullah dengan apa yang dia pahami. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Waqulhu bama ta'ahad ilayna yani awsina. Yani wasiatkanlah kepada kami ya Rasulullah. Liannahu min adatil alimi aw waliyil amr. Awil walid annahu yusi inda nihayati hayatihi man khalafahu. Karena tentunya menjadi wasiat, menjadi kebiasaan seorang alim atau seorang wali, waliul amr atau penguasa, atau seorang ayah, dia mewasiatkan di akhir kehidupannya kepada orang-orang yang masih hidup, apakah anaknya atau rakyatnya atau apanya lah, pokoknya ada wasiat. Barakallahu fikum. Wasiat. Tentunya wasiat itu adalah sesuatu yang menjadi pedomannya nanti dalam menjalani hidup. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar mengkhawatirkan. Anda tidak tahu bakal bagaimana nanti kalian ini. Jangan mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Sepeninggal aku nanti Anda tidak tahu bakal jadi apa kalian ini. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang nabi, "Ma ta'buduna min ba'di." Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, arahan-arahan yang akan diikuti nanti oleh orang tersebut setelah meninggalnya sang penasehat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah. Karena ini wasiat untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan kalian juga agar supaya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wasiyah lil awwalina wal akhirin, wasiat untuk umat terdahulu dan wasiat umat belakangan untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebaik-baik wasiat. Wa taqwallah hiya fi'lu awamirhi wa tarki nawahih. Taqwallah adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Wa sumiyat taqwa li'annaha taqi min adzabillah. Dinamakan takwa karena menjadi tameng dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa kalimatun azimatun rattaballahu jalla wa ala 'alaiha khairat katira. Takwa itu adalah satu kata yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan besertanya kebaikan yang sangat banyak. Wa ma'naha al-'amalu bi ta'atillah. Takwa itu dikatakan oleh para ulama kita adalah kunci dari semua kebaikan. Barakallahu fikum. Kunci dari semua kebaikan. Silakan takwa Allah. Ada masalah, takwa Allah. Anda miskin, takwa Allah. Anda susah, takwa Allah. Akan Allah berikan jalan keluar. Allah akan memberikan pemberian-pemberiannya untuk Anda. Allah akan mudahkan urusan Anda. Dan seterusnya. Baik. Wa ma'naha al-amalu bi ta'atillah. Taqwallah maknanya adalah beramal melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, li raja'i thawabillah, untuk mendapatkan atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ma'siyatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu yang datangnya dari Allah, karena khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu usikum bitaqwallahi fi'lu awamirhi wa tarki nawahihi raja'an wa khaufa. Usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, berharap dan takut. Berharap pahala dan takut akan azab. Waqauluhu sallallahu alaihi wasallam was-sam'i wat-tha'ah li waliyil amr. Mendengar dan taat untuk pemerintah kaum muslimin, li'annahu biha yahsulu ijtima'ul kalimah. Karena dengan adanya penguasa, pemerintah akan terjadi persatuan dari kaum muslimin. Wa tantalimu biha al-masalih. Dan dengan adanya penguasa, adanya pemerintah, akan terurus semua kemaslahatan. Terurus semua kemaslahatan. Walaupun tentunya di sana ada kekurangan. Barakallahu fikum. Wa hiya sabab lil-ittifaq. Dan ini adalah sebab untuk orang bersatu. Wa man jatu min al-ikhtilaf. Dan sebagai jalan keluar dari perselisihan. Fala yahsul ijtima wal ittifaqu illa bi wali amrin yasusun nas. Maka tidak akan terjadi persatuan, tidak akan terjadi kesepakatan kecuali dengan adanya pemerintah, penguasa yang mengurus urusan manusia. Mesti ada yang mengurusinya. Barakallahu fikum. Mesti ada. Kapan tidak, maka sama seperti hutan belantara. Barakallahu fikum. Tidak ada rasa aman dan tidak ada rasa nyaman. Barakallahu fikum. Pemerintah walaupun zalim tetap ada masih saja banyak kebaikan yang dimunculkan dari keberadaannya pemerintah itu. Pemerintah ada saja sudah luar biasa. Kalau tidak ada pemerintah maka terjadi fawdha, kekacauan, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, marak di mana-mana. Kezaliman luar biasa. Tapi dengan adanya pemerintah, al-amn, masya Allah. Wa yunabbidu bihim awamir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberlakukan pada umat ini perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudfa'u anhumul adha wal-aduwa. Dengan adanya pemerintah, tidak sembarangan orang, tidak sembarangan kaum yang berani menyerang, memerangi, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena adanya pemerintah, ada penguasa. Baik. Tapi kalau tidak ada pemerintah, maka semena-mena semua maunya orang-orang mau melakukan apa saja. Dari dalam dan dari luar. Wa yuqimul hududa. Dengan pemerintah ada, mereka menegakkan hukum. Siapa yang mencuri dihukum, siapa yang berzina dihukum, siapa yang melakukan ini dihukum. Sehingga orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Wa yarudda itu wa yamna'ul adh-dhalim. Dan dengan adanya penguasa akan terhalangi orang-orang untuk melakukan kezaliman, karena dia tahu dia akan dihukum, dia akan disiksa. Wa yuraddul huquq ila ashabiha. Demikian juga ketika ada sengketa mesti ada pengadilan. Barakallahu fikum, untuk mengembalikan hak orang-orang. Wa la yakunu kullu hadza illa bi wujudi waliyil amr. Tidak akan mungkin ini semuanya terjadi kalau tidak ada penguasa. Barakallahu fikum. Wa la yakunu waliyul amri illa bis-sam'i wat-tha'ah. Dan tidak ada yang namanya penguasa kalau tidak ada ketaatan dari masyarakat. Apa gunanya pemerintah kalau tidak ada yang mentaatinya? Tidak ada manfaatnya. Walihada qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan taatlah kepada pemerintah kalian. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa in kana 'abdan habasyian. Walaupun pemerintah itu adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Aik la tahtakiru waliyal amr. Jangan pernah kalian meremehkan, melecehkan pemerintah, penguasa. wala tuhawwinu min sya'nihi. Jangan kalian hinakan, jangan kalian mengatakan, ah ini presiden apa ini? Presiden demikian-demikian, ini semua kejelekannya, semua subhanallah. Seakan-akan dia tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kehormatan. Seakan-akan tidak ada kerjaannya sama sekali, tidak ada hasil dia sebagai seorang penguasa. Wala tasubbuhu 'inda an-nas, jangan mencera, mencerca penguasa di depan manusia. In kana mimman nasabahu nasabuhu wadi'un 'indakum. Walaupun barakallahu fikum penguasa tersebut mungkin nasabnya nasab orang-orang rendahan. Fala yunzaru ila nasabi wa inma yakunu nadaru fi hadza ila al-mansib. Tidak boleh ditengok kepada nasabnya seseorang, tapi tengok dia berkedudukan sebagai apa sekarang. Dia sebagai pemerintah, dia sebagai penguasa. Paling satu sawa'un kana hurran aw 'abdan fa innahu idza ma tawalla amral muslimin fa innahu yundaru fi mansibihi. Karena seseorang, apakah dia orang asalnya orang merdeka atau memang dia budak dahulunya, ketika dia telah menjadi penguasa kaum muslimin, maka tidak boleh dilihat dari latar belakangnya, tapi harus dilihat di posisinya sekarang. Bahwa anda harus taat dan memuliakannya. Wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihinya, menyelisih penguasa. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kondisi seperti ini terkadang orang tidak paham, tidak mengerti, sehingga sedikit atau banyak mereka melecehkan dan menghina penguasa, melecehkan presiden, barakallahu fikum, menghina presiden, subhanallah, atau menghina raja dengan berbagai macam tuduhan, tudingan. Wa qawluhu fa innahu man ya'ish minkum ay man satatulu bihil hayah, siapa yang panjang umurnya sepeninggal Rasulullah. Wa hadha khabarun minhu sallallahu alaihi wasallam, ini pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Wa hadha aidan khabarun min babit tahdhir, ini juga khabar dari sisi peringatan. Biannahu sayakunu fi dhalika zaman ikhtilafun wasi'un amma alaihi al-wadulan. Bahwa akan ada satu zaman nanti perselisihan sangat luas. Amma alaihi al-wadulan, seperti zaman sekarang ini. Wa idha ma hasala hadha al-ikhtilaf fala asima minhu. Kalau sudah muncul perselisihan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan seseorang. Wala syai yumkinu ay yunjia minhu siwal auda ila kitabillahi ta'ala. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari perselisihan ini kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bihima, dan berpegang teguh kepada keduanya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati. Oleh karena itu beliau mengatakan, kembali kalian kepada sunnahku. Fahal fahiya sabilun najati. Kembali kepada sunnah, inilah jalan keselamatan. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan khatib sunnah khalifah sepeninggalku yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, fa huwa lahumul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka inilah khulafa'ur rasyidul mahdiyun. Wa 'amaluhum hujjatun wa sunnah tuttaba. Amalan mereka adalah hujjah dan sunnah yang diikuti. Wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam alaikum wa hiya kalimatun hadd, kalimatu haddin, kalimat yang merupakan dorongan. Ma'naha ilzamu sunnati, yakni tetap kalian bersama dengan sunnahku. Ka qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ay ilzamu anfusakum. Baik, barakallahu fikum. Kita cukup dulu sampai sini. Lahu nasuwa rakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.